Mitra Bisnis, belum lama ini beredar sebuah guyonan di sosial media tentang tiga proyek spektakuler di dunia. Ada proyek pembangunan piramid Mesir yang memakan waktu 730 tahun, lalu ada pembangunan tembok China selama 573 tahun. Tapi yang paling hebat adalah proyek perbaikan jalan Pantura menjelang Lebaran yang akan dilakukan sampai hari terakhir dunia. Asal tahu saja, tahun ini dana yang dikeluarkan Kementerian PU untuk memperbaiki Pantura sebesar 1,2 triliun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin, Gemilang Tarigan. Pak Gemilang, apa komentar Anda tentang hal ini? Ya, memang ini masalah persoalan jalan Pantura ini kan selalu menjadi topik setiap tahun ya. Setiap mudik harus ada perbaikan jalan kan gitu ya, karena memang jalannya setiap tahun juga rusak gitu ya. Yang menjadi kami hitam terhadap persoalan ini selalu kan dituduhkan angkutan barang ini selalu overload kan begitu ya. Tetapi kita tidak pernah melihat apakah memang jalan itu standarnya itu udah standar yang sesuai dengan kelas 1 ya. Jadi ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi ya, kualitas jalan itu sendiri apakah memang sudah sesuai dengan standar gitu ya. Itu yang menjadi persoalan. Kalau menurut saya. Kedua, memang Trans Jawa ini memang sudah menjadi satu keharusan untuk dipercepat sehingga di samping ketidaknyamanan di jalan juga masalah kecepatan sampai kepada tujuan juga menjadi persoalan sekarang. Karena teman-teman ini sekarang untuk menuju ke Surabaya sekarang yang dulunya bisa dicapai 2 hari sekarang sudah sampai 3 hari nih baru nyampe. Ini kira-kira nih di angkutan barang ini. Bahkan ada yang mengatakan kondisi Pantura seperti neraka. Menurut Bapak, terobosan seperti apa yang diperlukan Pantura dan Indonesia sendiri? Pantura ini kan kalau mau diperlebar jalannya kan membutuhkan biaya yang begitu besar ya. Sedang volume arus kendaraan yang melintasi Pantura ini selalu semakin hari semakin meningkat. Artinya Pantura ini harus di-backup dengan Trans Jawa tadi yang saya sebutkan tadi bahwa ada tol yang langsung menuju ke Surabaya dari mulai tol Cikampek ini kan sudah harus segera itu dihubungkan ini tol ini. Ini yang menjadi prioritas saya kira karena skala ekonominya juga pasti menguntungkan semua pihak itu. Saya juga heran ini negeri ini, pembangunan jalan tol ini juga kan menguntungkan ya. Kalau kemudian tolnya jadi juga menguntungkan buat semua pihak. Tapi kok nggak terjadi gitu, ini yang saya bingung juga. Apa persoalannya gitu kan ya. Kalau duitnya ada, investor asingnya ada yang mau. Kemudian kalau itu dibangun menguntungkan kan gitu. Dan pengusaha tol itu juga untung gitu. Tapi kok nggak teraslah, sekarang kali udah terlalu tua kali Pak Kirmanto itu. Udah harus segera dipensiunkan sekali kira itu. Supaya lebih cepat nih jalan-jalan ini di akselerasi ini. Lalu melihat dimulainya arus mudik dan kondisi Pantura seperti sekarang, ada saran Pak? Kalau saran ya semuanya pasti pertama, ya utamakanlah dulu keselamatan ya bagi para pemudik ini ya. Karena belum seluruhnya infrastruktur yang menunjang untuk jangka mudik ini terpenuhi ya. Seperti misalnya kereta api double track ini kan juga belum seluruhnya ini maksimum ya. Sehingga speed daripada daya muat angkutan melalui kereta api juga masih seperti itu. Tapi kalau bus-bus semuanya kan siap ya. Bahkan banyak idle bus kita yang tidak tergunakan di akhir-akhir ini, di tahun-tahun belakangan ini. Banyak yang ngantri, artinya penumpang tidak akan sulit mencari bus. Saya kira yang paling rawat sekarang ini bagi saudara-saudara kita yang pulang melalui sepeda motor. Kemarin juga ada satu guyon juga seminar bagaimana mudik yang manusiawi. Artinya berangkat manusia, pulang masih manusia, itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai nanti berangkat masih sehat, pulang udah harus di rumah sakit. Nah ini kita harus semua hati-hatilah, artinya jaga keselamatan lah, itu pemikiran saya. Demikian Wakil Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin, Gemilang Tarigan. Saya Wendy Lim.